bersama Kupak dan juga ada cumi-cumi Diki Jaya. Kita goyang bareng Arlida Putri Adela. Spesial buat requestnya tadi ya, bareng-bareng Adela kembali.